Lho kula itu karena hidup dengan istri saya sama anak saya. Jadi yang ngurus anak saya sendiri. Jarang kula ngurus sak dalem jarang. Memang itu. Memang saya punya standar pakai kitab-kitab kados hikam. Saya ini merasa hidup di dunia itu sendiri. Sampe tak warai la Allah kana qotar. Imam yang ngarang hikam itu punya resep supaya kamu seneng terus. Liyakil lama tafrahu bihi, mesti yakil lama tahzanu bihi. Usahakan sedikit sekali apa yang bikin kamu seneng, maka akan sedikit sekali yang bikin kamu susah. Jadi misalnya kula nih, jadi kiai misalnya cari wong ya kula kiai wong alim. Jelas nak ngalime ngalim, nak kiai rapati ya, nak ngalime jelas. Tapi nak kiai rapati. Sampeyan kan kiai tapi ra ngalim. Nah kula kula nak darani wong alim malah muni ya jelas. Nak kiai rapati ya, kok kula rapati nurut tapi aturan masyarakat rapati napa. Nah sampean kiai tapi ora napa ngalim. Ya beda. Ndak ini memang bedanya jauh. Ya mungkin lebih kiai sampean ya. Cara derdek-derdek dungo meyakinkan sampean. Tapi cara artine dungo piye paham kula. Lha boten iki nyata, sampean rasa tersinggung napa bareng-bareng napa? Nyata. Nah, kula sering ditakoki kiai-kiai masalah. Resep apa ini? Kondinan ratu susah dal kita ratu wiridan atau mohai sisip. Resepnya ilmu tu gini kata hikam. Ulama yang kayak hikam tu pernah ngarang kitab tu saking syukurnya entah saking angkuhnya terserah ngomentari. Kamu harus yakin bahwa di sisa hidup anda itu tidak akan maksiat lagi. Sehingga kalau kamu ditakdir maksiat, anggap saja akhiru maksiatin kudirat alika. Anggap itu yang ter. Siapa yang menganggap mohal bahwa dia tidak akan dosa sampai mati, berarti menganggap Tuhan itu lemah. Karena cara berpikir kita kan bayangkan hidup itu 40 tahun lagi. Misalnya saya sekarang umur 40, bayangkan umur kadang 4 tahun meneh. Sampean misalnya umur selawe, bayangkan selawe tahun meneh. Sehingga menganggap dalam durasi ini selawe tahun kok orang maksiat kan mohal. Apalagi sampai sudah tahu maksiat itu bakat tempah. Ya maksiat ya kelas-kelasan, nak ABG pacaran. Nak wong sing omah-omah yo nakal, nak sing setengah saleh yo ya ambek berbau proposal ya sesuai konteke DPD. Itu ya itu kan urusan masing-masing. Ya ya itu kan urusan masing. Wong e waki sabu ala wong ngene ora ana sing ro, wong e waki sabu. Ngrobong karo wali songo, mbok kangen wali songo, mbok golek selisih wowoh napa? Alang, sing roh pangeran piyap. Mbok kangen wali, mbok golek selisih margin. Nek wis pokoke wowoh napa? Ya, itu kan urusan jenengan mbek pangeran to mboten urusan kula. Tapi tetap saya sebagai ulama mengingatkan, niat itu ditoto. Begini. Ulama dulu tuh ngitung hidup itu hanya 2 menit 2 detik. Sehingga dia ya gampang saja. Kayak imam kayak kanjeng Nabi itu, ya Rasulullah kenapa enggak menyediakan makan untuk besok? Loh saya tuh enggak yakin kalau hidup saya sampai besok. Ya sudah begitu cara, ya sudah tenang saja. Kalau sampean kan bayangkan hidup 4 tahun lagi, 5 tahun lagi, sehingga arah mangan ya wedi tenan. Padahal bolak-balik zaman cilik era mangan tetep wedi. Jadi cara berpikir Nabi itu begitu. Begitu juga cara pikir sahabat, cara pikir ulama-ulama yang waras itu begitu. Lho saya itu pernah melarat di Jogja zaman pertama merantau. Itu kalau santri saya bilang, "Gus kok enggak punya beras?" Tapi apa yakin nak sesuk urip kok. Kowe buta mangan sesuk, anak sesuk ijek napa? Cara berpikir ulama itu begitu. Sehingga melihat maksiat juga gitu. Alhamdulillah aku jek urip 1 detik, 2 detik, 2 menit. Sehingga hidup. Dan itu sudah cukup untuk lafadzkan la ilaha illallah. Makanya kata yang ngarang hikam, betapa murahnya Allah. Surga itu hanya bisa dibeli dengan 2 menit. Karena surga itu senilai la ilaha illallah, miftahul jannah la ilaha illallah. Itu cukup 1 menit. Berarti surga itu regane mok sak menit. Dan karena dia nganggap hidup itu 1 menit ke depan la ilaha illallah. Ya sudah. Dia ngitungnya hidup itu per menit. Kalau sampean kan enggak per 10 tahun, per 20 tahun. Sehingga kriminal betul, cara pandang sampean itu kriminal betul. Sehingga bayang lo kudu di duwe, kudu di bojo, nak kiai kudu di pengaruh. Lah kalau saya enggak, saya meskipun enggak sehebat itu, tapi mewarisi keilmuan mereka. Jadi misalnya saya jadi ulama, itu bayang lo, di santri mau sitok. Islam, pokoknya ke Ahmadiyah, ya gitu saja. Ya pokoknya ya sudah gitu. Orang bayang lo santri, yang kelaminan takwa khusus, salam template, demen gelo, demen apa? Lo tanyakan santri-santri saya itu mungkin belum pernah nyuri istri saya bikin kopi. Bisa dihitung. Karena saya itu sederhana saja. Misalnya saya pergi dari Jogja ini yang nyata salam. Bayangin aku jauh semaca, bawa kopi, buka lawang, malah kecewa. Seperti umumnya orang kan gitu. Semerantau ada-ada yang ada bujo ku nyemambut, tiga ada kopi, juga ada banyu hangat, teman. Bareng teko bujo ini wangap, kukur-kukur. Karena tarifnya dia ideal, maka mudah kecewa kalau itu tidak terjadi. Nak kula mboten, sebaiknya kok Yogja sepuh ibu juku, cek uto, Islam. Nak sholat lima demulan, ya sudah gitu. Pakai standar-standar yang minimalis. Saya dari rumah bangun sampai ngaji ya, pokoknya melek, ya sudah nak sholat demadem nopo, mulanya sudah gitu. Andai kan saya pakai standar maksimal, maka akan mudah kecewa. Rasulullah juga begitu, Rasulullah itu ngadepi Sayyidah Aisyah, itu ya begitu, ngadepi Hasan Husain. Sehingga tidak ada cerita Nabi mudah kecewa. Betul. Karena Nabi bayangkan anak istrinya itu ya minimalis sekali, urusan dunia loh maksudnya, minimalis sekali. Misalnya Nabi pagi-pagi tanya, ya Aisyah apa ada sarapan? Tidak ya Rasulullah, ya idan asumu kan itu saya puasa. Kalau sampean usus-usus lah juga no kopi wong wedok opo itu kan repot. Muni-muni itiba sunah Rasul tapi tidak pernah sampean mendekati sunah nopo Rasul. Sehingga ya tenang saja Nabi. Saya tahu alhamdulillah bisa niru dalam gitu-gitu itu bisa. Makanya ini kiai muda paling enjoy. Banyak kiai-kiai yang sepuh itu kalau urusan gitu konsultasi sama saya. Gus resep apa kain? Ini kula resep ira de karep. Sehingga saya tidak pernah bayangkan apa tanggaku seneng aku atau orang yang ngaji aku kecewa, tidak pernah bayangkan. Sama itu kan makhluk, tidak penting. Kecewa tidak kecewa itu tidak penting. Saya itu orang alim, ngerti ini warido kamat lubi, ora warido kum. Yang tak gulai ridhani pengiran, ridhani yang ngaji, ridhani konsumen. Itu apa makhluk tidak penting. Itu harus dilatih. Harus apa? Sehingga orang itu kalau biasa sholat, maksudnya biasa ta'aluk ya Allah, mesti la'ala katardo, mesti gampang ku. Puas karena dia iktifak ngalap cukup be Allah Subhanahu wa taala. Saya sebagai manusia juga sering ditangisi istri, misalnya saya sering ke Jogja sendirian. Nang ninggalan ono apa? Ning dalane bumine pengiran. Misalnya mati ning dalane paling aku wong apes ning swarga. Paling wong nangis go kegiatan tak guyu. Bukan Pak, ingin saya bahwa konstitusi ulama itu masih iktimat Allah. Kalau kita kan enggak. Cara berpikir kita ngaji itu ideal sing ono podium, sing ngaji kelaminan takwa kabeh, kadunan kaji kabeh, diluk kabeh. Kita kan pakai standar-standar yang dengan asumsi kita. Padahal Nabi dulu zaman sugeng al iman hauna wa yusiru ila qalbihi sadrihi salam. Iman itu urusan hati. Komitmen sampean be Allah Subhanahu wa taala. Nah ini resepnya. Makanya kata hikam liyaqillah ma tafrahu bi. Mesti yakinlah mata saya lebih. Sedikitlah kamu gembira dengan satu hal, nanti akan sedikit kamu yang kecil. Artinya misalnya kata sekolah, lo sebagai ulama seneng kulo nu kok ije iman. Ya nggak kayak orang awam. Ya sudah bilang. Jadi misalnya suatu saat lo jatuh, yang ngaji saya gak semua jadi kuperting. Uang saya seneng kulo bubar kabeh. Kulo ya rasusah. Miskolah darah benar. Kau saya ingin jenar orang seneng. Ya, tenang saja. Saya rasa seneng ya makhluk makhluk rajilah. Dan status mereka tetap mah layak diru walayan. Ini harus dilatih. Sehingga Nabi itu ya meskipun beliau itu perang, sahabatnya meninggal, ya tenang saja. Nabi cara berpikir yang meninggal mereka mati syahid, yang masih hidup dianggap berpotensi melakukan kebaikan. Sama tak warai resep-resep dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ini sebetulnya memaksa menjelaskan ini maksa, karena saya inginnya jadi ulama yang kayak umumnya orang, tidak ideal-ideal lama. Tapi kan saya ditetir ilmunya itu ideal, jadi terpaksa saya jelaskan. Tapi kalau perilaku saya tidak akan ideal. Biasa ngawur saake mari hufuri pengiran nganggur mulak balik cerita. Ada seorang wali, karena dia wali itu doa di multazam, ya Allah saya ini minta satu hal. Karena dia wali maka tidak minta uang, tidak minta jabatan, minta engkau tetir saya tidak pernah maksiat. Itu kan bagus sekali, minta doa ditetir gak maksiat kan ada. Dari pengiran balik siapa? Fa'ena ada ukufron. Karena tau maksiat malah sifat gafurku tak ada kok enti. Gambarnya pangeran ini sifat gafurku rak nganggur. Malah ini tidak ada orang selain Nabi kecuali ditakdir tahu maksiat. Dan sifat gafurnya pangeran efektif. Amin apa? Lara sampean kan gafurnya sebongo kabeh. Jadi karek saya judul ikop. Karena maksiat sampean sering. Jadi sifat gafurnya wis berlaku aktif. Saya karek nunggu sifat saya judul. Eko, paham ya tadi? Itu beda dengan wali-wali. Sifat sadidul ikob mau aktif, mereka tidak punya dosa. Malah pangeran bingung gak kok sifat gofuril. Apa yang ada kok gofur atau dosa? Dosa. Tidak kok sadidul ikob gak tahu maksi? Jadi pangeran malah sing bingung. Nak kowe ora tau maksiat Ghafur kok tak dakon timu. Kok ora tau maksiat wong iku ora tau apa? Didakoki sadidul ikob gak mungkin atau maksiat. Lah pangeran ape dakok Ghafur kan syaratnya dosa sik. Sampeyan kan walian. Ghafure wis dientekno. Keseringan kepake, paham ya? Karek nopo? Karek sadidul ikob. Ya itu memang standar Tuhan. Semua Quran itu kalau nyeritakan gitu, Nabi ibadi ani anal ghafurur rahim. Kau laku ceritani, aku ghafurur rahim. Tapi yo ceritani wa anna adabi wal adabul alim. Nabi ibadi ani anal ghafurur rahim wa anna adabi wal adabul alim. Kalau Nabi Ibrahim Nabi Muhammad orang inna rabbaka lasari'ul iqab. Pengiran cepat nyiksane. Tapi wa innahu la ghafurur. Jadi dua sifat ini pasti aktif. Dan tentu ulama itu senang sifat ghafur itu ya meskipun aktif, tapi mereka tidak pernah ngambil fasilitas sifat nopo. Kula baleni malih. Sehingga kayak Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ketika beliau pertama jadi khalifah, ini cerita di kitab Hayati Sohaba. Pertama dia jadi khalifah, orang mengira dia akan ngomong hal-hal yang besar, visi besar tentang negara, visi besar tentang izzatil Islam wal muslim. Tapi ketika Umar pertama pidato begini, ayuhal muslimun ayuhan nas ana, jari kata Sayyidina Umar, ana hulamun min bani mahsud akulu min kholati, saya ini pemuda dari bani mahsud, kecil saya bisa makan karena bulik-bulik saya punya kebun kurma yang kalau saya memanen diobai beberapa biji dan itu menjadi kuti wahayati, menjadi saya bisa hidup. Terus wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang itu penasaran semua. Orang jadi khalifah pertama dibendem jadi amir mukminin. Pidato ini ngenang masa kecilnya ra kelar mangan. Kelar mangan mergo buruh bulike. Paham ya? Ngondoh kurma terus dikai tamarotin. Beberapa kurma sing dadekno iso. Dan itu saya pakai sampai ketemu Allah Subhanahu wa taala saya pakai. Misalnya sekarang saya mulia, misalnya kalau dibilang mulia, ya ono sing nyucup, ono sing husnudzon, ono sing hormat, ya macam-macam sawangane. Itu bodoh sekali kalau saya menikmati itu, bodoh-bodoh sekali. Paling banter nikmati dicucup, dihormati itu apa? Tapi kalau nikmatnya bisa makan saat itu tuh nyawa. SBY jadi presiden prestasi, Gus Dur jadi presiden prestasi, tapi umpama ora presiden tetap mangan. Prestasi tertinggi adalah bisa makan selisat di room ki gojogonyo. Makanya Umar mengingatkan, sebetulnya nikmat tertinggi saya itu tidak saat saya jadi khalifah, saat itu kok aku iso mangan, coro gak aku mati. Faham ya? Jadi itu luar biasa, kita ini kan menjadi angkuh karena ngitung nikmat itu yang besar-besar, punya prestasi, punya... Kalau saya enggak, ngitung nikmat itu keluar mangan, gak mati, kan gampang. Sehingga saya tidak mudah kecewa, karena tarifnya minimalis, gak gampang apa? Jadi misalnya kalau kapan-kapan kok berhubung, Gus ini ke Tuhan rasanya jangan ngerti-ngerti, oh makhluk itu ya, gak apa-apa. Kalau di status kiai kan seakan-akan ngomongnya sakral, seakan-akan mandi. Tapi nak tak status, oh makhluk itu ngomong-ngomong, ya sudah kan. Menjadi kan sudah distatuskan sebagai apa? Makhluk. Tentu makhluk statusnya la yadurru wala yanfa. Di sini ini penting orang-orang ahli tauhid tentu tidak punya kesusahan. Innal ladzina qalu rabbuna wa tsummas taqamu. Itu mesti tidak ada kesusahan sama sekali. Misalnya ulama-ulama dulu mau mati, ya tenang saja. Mati kedua itu mati paling menantang ya, menyenangkan sekali. Karena mati yang seru itu mati zaman Al-Adam. Misalnya saya kelahiran tahun 70. Tahun 40-50 kan belum ada saya, itu mati yang sejati karena Al-Adam. Napa? Al-Adam tidak ada. Mati yang nanti itu mati yang petualangan karena saya mati setelah menyaksikan kekuasaan Allah, setelah husnudzon sama Allah. Sehingga mati yang menuruti kerinduan akan ketemu sang kekasih. Makanya Jalaluddin Ar-Rumi ketika mau meninggal dan orang-orang muridnya nangis, dia marah-marah. Hei murid-muridku, betapa bodohnya engkau. Saat-saat kayak ini yang saya tunggu, saya sudah menyesal berpisah mbak Allah dan tidak senang. Aku kecewa waktu makhluk-makhluk kaya kuwi. Saiki wis wae aku golek ikholik dan tidak senengi malah mbok tangi. Cek bodoh nih kuwi. Saat-saat sing tenteni malah mbok tangi. Betapa aku lamanya menunggu kematian ini. Mereka hidup itu keterpisahanku mbek Allah, kemen ketemu kue. Malahnya Jalaluddin Rumilah yang mengistilahkan mati itu malam pengantin. Makanya fal'an awanu sirok minkum wa awanu isol babi. Ini saat yang indah karena ketemu dengan berpisah dari makhluk-makhluk yang tidak penting. menuju sama Habibie kekasihku. Jadi yang misalkan mati itu malam pengan. Semenjak istilah itu populer, sehingga di Jawa nak ono ngipi dadi nganten tak wilane mah mati. Itu filosofi sufi, ya filosofi napa? Lah niku tenan. Begitu juga sahabat-sahabat dulu. Bilal mau meninggal, anaknya do nangis. Bilal lagu ya. Ditanya sama anaknya. Kenapa anak-anak kamu nangis? Dan jenengan badhe kapundhut. Aku malah seneng nang mati. Hudan nalkol akhibah Muhammadan wa khisbah. Aku nak urip ketemune mbek kowe terus. Malah nak mati ketemu Nabi Muhammad. Hudan nalkol akhibah Muhammadan wa khisbah. Nah, dengan cara pandang begitu maka hidup itu enjoy saja. Ya saya sebenarnya keberatan pakai kelas ini keberatan karena saya harus ngulang sampean-sampean. Ya makanya potensi kayak saya tentu mengurangi jadwal ketemu. Makanya saya mohon kalau tidak penting itu jangan sungkan. Anggap saja itu bagian dari hormat saya. Ya minimal sampai anak misalnya di duit saya ketemu gue jajan pentolan. Nah malah apa mau gue suan bareng malah repot. Gue ganggu uang anak peleleran pak. Nah misalnya sampai kepin takok hukum. Uang nak rapi pinter, hukumnya takohan ya ringan. Takok kita tanggam paling bisa. Karena pertanyaan yang ringan tentu ya ringan-ringan saja kan. Gak perlu kiai kali sampean ra usah GR. Ora pertanyaane angel Gus, gak ono sing iso jawab. Wong nak ra alim tahke, iku pertanyaane ya ora patimu itu. Iku wis kangelan mboten. Ini mboten ngenyek tapi padha enak. Padha napa? Makanya kalau latah. Jadi hikam sendiri itu ada manhaj, ada metode. Kalau orang supaya tardo, liyakin lama tafrohu bi, yakin lama tahsen. Anak saya itu kalau habis main pulang, itu saya senengnya pol. Istri saya pernah jangan. Gus, orang anak mulai senengnya. Dik biro-biro, anakku game mulai nih ngomah. Misalnya minggu terus biye. Saya itu anakku lo main mulai itu seneng. Biro-biro anakku mulai nih ngomah. Dipanggil anak saya, bapak itu senengnya sama pol. Biro-biro saya manggil nopo bapak. Jadi saya pakai standar minimalis. Saya tidak pernah pakai tarif. Dia anak yang ideal dihormati orang. Sebenarnya anakku sujud nih pangeran, ngerti pentingnya mau jual tasbih. Makanya anak saya tak namakan tasbih semua. Dia sudah senang. Saya tidak pernah bayangkan anak saya jadi kayak besar dihormati semua. Mari gampang kecil. Ya, mas, saya kan Sayyidina Umar. Saya pemuda dari Bani Mahzum. Yang kecilnya bisa makan karena buruh bulikku. Akal tuh tamarot. Wah itu sahabat itu nangis betul. Apa hebatnya Sayyidina Umar mengingatkan ulang bahwa nikmat tertinggi itu ya makan karena makan kaitannya nyawa. Orang jadi bupati enggak jadi bupati tetap makan. Jadi kalau ngatain saya tarifnya minimalis sekali. Nah, kalau orang sudah makan gitu lah Allah kata tertentu mudah sekali. Tapi kalau sampai tarifnya itu harus di mobil kudu sanggup agak. Masuk gue mobil gak sanggup agak. Barang gue sanggup agak kudu gue pendere. Masuk kiri lu juga kok tanpa apa pendere. Ya maju, mau orang kena dikeloni ya, jadi malah repot. Akhirnya gue ngayu, harus selingkuh dijari-jari sengwe. Itu, lapar koro meneh. Gue ngeruat, nuruti tahapan-tahapan duniawi, makanya resep kalau ingin itu kan sholat. Maksudnya sholat itu dihayati secara tauhid ya, dihayati secara tauhid. Misalnya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu akan pasti Allah kata redha. Pasti mudah melihat alam ini, ridho. Ini satu sekelumit ya, di resep orang ulama yang saya meniru beberapa di kitab Hayati Sahabat, di kitab Hikam dan meniru terutama ini semuanya sanad dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya suatu saat Nabi itu kagum. Abdullah bin Mas'ud itu jalan dan dikawal oleh beberapa malaikat. Terus Nabi itu heran. Ya Abdullah, kenapa malaikat itu selalu mengawal kamu? Kata Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, innilah akhtu khutwatan illa wa azimnu ala akhtu wa ukhro wa ma akaltu lukmatan illa wa azimnu ala alqamu ukhro. Saya itu tidak melangkah kecuali saya tidak pernah yakin apa betul saya bisa melangkah lagi. Jadi perlangkahnya itu dia iktimat Allah. Dan saya tidak pernah mengunyah satu kunyahan kecuali saya tidak yakin apa betul saya bisa mengunyah lagi. Setiap kunyahnya tetap semuanya ada bismillah. Semua itu atas nama pertolongan atas kata Rasulullah. Orang kakak andikan saya ada nabi terakhir itu jadi nabi. Jadi kemana? Makanya dulu nabi itu sering ngentikan andikan orang-orang kayak gitu itu ada nubuah. Tentu mereka punya derajat napa? Nubuah. Jadi tidak jadi nabi tapi punya derajat napa? Nubuah. Lah orang yang cara berpikir gitu tentu tidak khawatir apa yang hilang dari dirinya karena dia berkontrak dengan Tuhan hanya per menit per detik. Jika mempunyai resep al-mu'min yusihlu sana Allah ayakuna li nafsi zakiron. Seorang mukmin yang sejati tentu kontraknya dengan Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak pernah ingat dirinya sendiri. Kayak sampean pas umat tapi il. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Subhanak. Selalu ana wong ngrasani lali termasuk lali utange barang iku. Tapi yang jelas kan menjadi enjoy dengan dirinya sendiri. Paham ya? Menjadi enjoy dengan dirinya. Karena dia tidak sering punya kontrak dengan makhluk. Nah ini maksudnya la'ala qadar. Jangan la'ala qadar itu kamu pandang. Apa nak sholat terus kabul kajah. Apa nak sholat terus untuk duit ya ber. Karena cara pikir iso aja nak duit ya. Duit ya. Dan ini resep ya. Dan resep ini dari ulama-ulama yang istinad ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau Nabi itu memang cara pandang Aisyah itu pernah ditanya. Ya Aisyah, saya ini ingin makan. Apa daging yang dari sahabat ini masih? Wah, ya Rasulullah sudah habis karena tak kasihkan tetangga. Itu Nabi tidak marah-marah malah bilang, "Kamu benar Aisyah. Ukiru, yang kamu kasihkan itu yang masih." Gona daging dipangan dhewe kadang nuruti nafsu. Nak dikekno wong sudah kok nuruti perintahe penge. Ngajari Kanjeng Nabi, "Beneran Aisyah. Daginge ijek." Mung kono tiyang kok malah ijek. Sing mbok-mbok sudah kok malah sing ijek. Cara berpikir Nabi itu begitu. Tapi tahu-tahu disederhanakan sunnah Nabi ya serbanan. Lah itu kan ya memang itu bagian dari sunnah Nabi, tapi sunnah seharga 10.000. Paham? Ya? Ya monggo mawon nak sampean sunah Nabi sebanan gitu, tapi itu sunnah yang bisa dibeli dengan murah. Hakikatnya sunnah Nabi itu rata-rata bentuknya perilaku, napa? Sampean delok dawuh Aisyah, tengene tiba berjanji, "Kana khuluquhul Qur'an wa simatuhul ghufran yansahu lil insan wa yafsahu fil ihsan wa ya'fu 'anil dzambi idza kana fi haqqihi wa sababi." Kana khuluquhul Qur'an, Nabi ku akhlak dasare wis kok Qur'an plek. Urusane akhlak. Wasimatul ghufron, ciri utama sifatnya Nabi gampang nyepuro. Yan sohulil insan, dan Nabi punya niat baik pada seluruh manusia. Wayaf sahufil ihsan, sering melakukan ihsan. Dan nak sunah Nabi ngoten kan luwih sering kula. Kula Quran ya hafal mula. Wasimatul ghufron kula gampang nyepuro sampean ngaji angop ora tau tamu. Yan sohulil insan, kula bedino nate tiyang ngomulan. Wayaf sahufil ihsan, ihsan tak dhewe gampang. Kalau mulai kira tahu, itu sama ini kudu podium, kudu uang dilo ya ora. Pokoknya akhir kiamat dia ya, madengulon ya sudah. Ya. Lo itu kan dawuh Aisyah ketika ditanya kaifakana khuluqu rasulillah. Dan itu semua dijawab oleh ahwal, oleh sebuah perilaku. Tidak ada Aisyah jawab nganggo atribut. Oh Nabi itu, jubahan, serbanan. Tidak ada itu. Memang itu sunat ya, saya itu sunat, kan jangan salah paham ya. Tapi itu sunnah yang tidak dijawab oleh Aisyah. Sunnah yang sampean jawab sendiri, faham? Aisyah yang istrinya Rasulullah ketika ditanya kaifa kana khuluqu rasulillah, beliau jawab kana khuluquhul Qur'an wa simatuhul ghufran yansahu lil insan wa yaghfiru fil ihsan. Semuanya akhwal wa ya'fu 'anil dzambi idza kana fi haqqihi wa sababi wa idza dhiya haqqu lam yakun li ahadi. Marra'ahu badihatan haba wa idza ta'ahul miskinu ajaba yaqulul haqqo walau kana murra wala yutmiru li muslimin hisau waladu. Semuanya itu akhwal, satu perilaku sosial. Saya mengakui kalau serbanan sunnah. Ya saya mengakui, tapi sunnah wis karena saya mewakili yang akhwal tadi yang napa? Lah mungkin untuk sampeyan, monggo kalau untuk ngisi sunnah. Tapi mbok ya adil. Ini bukan kritik mboten nggih. Yang meyakini serban sunat kan sudah banyak dan itu bagus. Tapi cobalah juga meyakini ahwalu rasulil. Makanya man sanna sunnatan itu rata-rata ulama maknani siapa yang ikut sunnahnya Nabi. Rata-rata ulama nafsir ahwalu rasulillah wa af'alu. Perilaku sosial Rasulullah. Makanya terusannya wa idza da'ahul miskinu ajaba. Kalau dipanggil orang miskin ya datang. Ya maksudnya ada harus orang miskin manggil pas resepsi kawin boten. Misalnya orang mbak, ono wong melarat, kuwi di sepeda motor. Wong melarat itu ngeturun di puskesmas, ya boten. Wong melarat loro, jenuh kono, misalnya apa minyak kayu putih, boten tekan. ora kok ngerti-ngerti kok musan wali matul urus sing wajib piye supaya dolan wae al miskin wajib ora ana hadise urusan wali matul urus mboten kalau orang miskin manggil ya dalam riwayat-riwayat hadis ya Nabi sering dipanggil orang miskin ya Rasulullah mbok datang ke rumahku ada apa terus ya Nabi saya tuh ingin rumahku sing elek njenengan nate salat mriku ya Nabi datang ya salat aja ya ora jaman fi ayyi makanin arata an usolliya fi kamu di tempat mana kamu seneng salat mriki ya Rasulullah ya Nabi salat sing utang ya waras pisan kenangan mek Nabi omahe dienggo salat Nabi ambean tau utang-utang kiai kon salat kon promosekno anakmu iku paham Gaya itu nggak nunggu kesana ketangki PNS waktu. Padahal kiai ini dia anak era PNS. Kalau dulu kan sahabat ngundang Nabi itu ya gitu. Rasulullah saya itu ingin sekali engkau sholat di rumahku. Fattakhidhahu musallan. Kemudian tempat yang pernah engkau sholati mau tak pakai musola pribadi. Makanya masjid kiblatan itu rumahnya sahabat. Karena dulu Nabi pernah sholat di satu tempat. Adalah ono perintah tahlilul kiblat itu di rumahnya sahabat. Sahabat dulu itu kalau ngaturi Nabi itu kenanya ingin Nabi pernah sholat di situ. Nah, ilmu ngerti ini muntah. Muntah. Ya, tentu ngerti kulo. Jadi orang yang ngiling-ngiling. Teman-teman kudu syukur. Ya, artinya syukur ya. Orang kayak saya itu tidak usah sampai dikti-dikti ngikuti hukum adat. Kalau ngotot sampai gelo. Gelo mergul kulo raiso teko. Kulo ya gelo perkara ini ulama kembu atur. Makanya saya sering guyon cerita saya itu kalau di pasar pandangan dulu itu anyaran boyong sering di pasar ditanya sama Gus wong alim kok nang pasar piye aneh to yo aneh kuwi aneh piye bodohnya wong alim kadang masyarakat tuh ndak sadar keanehan dirinya sendiri mereka enak saja rasa kalau orang alim ke pasar tuh aneh mereka ndak sadar wong bodohnya wong alim yo aneh penak saja mereka mikir sepi sepi faham ini supaya sampean la'allakan apa tar makanya untuk Rasulullah Nabi itu sering ngendikan nek ana tamu hormati. Tapi etika mertamu di Rasulullah itu walakin idza du'aitum. Mertamu Nabi itu nunggu ditimbali. Walakin idza du'aitum tu iya mabni majhul. Ketika kamu ditimbali fat. Jadi ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabiyiku illa ayyuzana lakum. Jadi untuk sowan Nabi itu nunggu dipang ya Pak. Meskipun sahabat tuh rindu Nabi, tidak berani sowan ke dalamnya Nabi. Kalau ingin ketemu Nabi, di barno pas sholat jamaah. Karena Nabi pasti keluar di mas. Andai kan Nabi ini matamu di rumah, ya rasidu jadi Nabi. Sama nampak tamu.